بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, takdirnya dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid. Ya, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-36, bab sadis salatun 36, bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk dari kesyirikan adalah keinginan seseorang dengan amalannya, amalan akhiratnya untuk tujuan dunia. Maknanya iradul insan dunia bi amalil akhirah. Ini makna dari bab ini. Minasyirki iradatul insan bi amalil dunia. Iradatul insan minasyirki iradatul insan ad-dunya bi'amalil akhirah. Keinginan seseorang untuk mendapatkan dunia dengan amalan akhirah, dengan amal-amal saleh dia lakukan itu untuk mendapatkan dunia, tujuan dunia. Dan yang dimaksudkan di sini minasyirki adalah syirkul asghar, karena syirik itu ada dua, ada syirkul akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada syirkul asghar, syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan dimaksudkan di sini minasyirki, min anwa'i syirik, termasuk jenis kesyirikan, wal muradu, dan yang diinginkan adalah asyirkul asghar, sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Kata beliau, إن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. Sungguhnya sebuah amal لأجل الدنيا yang dilakukan untuk kepentingan dunia شرك, termasuk syirik. Bukan karena Allah dia mengamalkan amalan tersebut, tapi karena mendapatkan dunia, syirkun yunafi kamal tauhid al wajib, menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Maka dari sini diambil kesimpulan yang dimaksudkan syirik di sini adalah asyirkul asghar, karena menafikan kesempurnaan tauhid. Berbeda kalau yunafi aslat tauhid, menafikan, meniadakan asal dari tauhid, berarti menghilangkan tauhid. Jadi itu syirkun akbar. Disebutkan juga lah Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah ta'ala dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, yang juga merupakan cucu dari Syekh Muhammad bin Wahab. Kata beliau, al-muradu bihada, yang dimaksudkan di sini, masih dalam bab, yang dimaksudkan di sini adalah ayya'mal insan amalan salihan yuridu bihi ad-dunya, yaitu seseorang beramal dengan satu amalan saleh yang diinginkan dengannya dunia, diinginkan dengannya dunia. Kalladzi yujahidu lil qatifah wal khamilah wa nahwi dzalik, seperti orang yang berjihad di sabilillah karena ingin mendapatkan qatifah, jenis pakaian khamilah, di pakaian atau ia sholat untuk mendapatkan dunia supaya diangkat jadi imam, rajin ke masjid supaya diangkat jadi imam, bukan karena Allah tujuannya sholat di masjid, tapi ada tujuan dunia. Atau disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kaman yadzubul ilma litahsul wazifa ta'lim, seperti orang yang menuntut ilmu, ilmu din, untuk mendapatkan jabatan dalam pengajaran, bukan menuntut ilmunya ikhlas karena Allah ingin mendapatkan dunia dari ilmu din yang dia tuntut itu. Kehali ahli madaris wa immatul masyadid wal mujahidin, seperti keadaannya ahli madaris, orang-orang yang di madrasah, di sekolah-sekolah, para pengajar di sana, para imam-imam masjid, dan orang yang berjihad, dan yang semisal mereka, mimman yaksida bi'amali salih amr dunia, yang dia inginkan dari amal salehnya yang dia lakukan itu dunia, perkara dunia. Dalam Qurra ilmu wahidin dia sebutkan ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Wasyekh. Jadi ini jadi pokok pembahasan di dalam bab ini. Bab ini ada kemiripan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya adalah bab berriya. Riya juga beramal saleh, mengamalkan satu amalan saleh, tetapi yang diinginkan adalah pujian manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sama di sini, ada kesamaannya. Sama-sama beramal saleh, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Satunya riya ingin mendapatkan pujian manusia, satunya karena ingin mendapatkan dunia. Perbedaan, kata Syekh Al-Bauzan, Habibullah, perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya, bahwasanya bab ini, bab sebelumnya adalah bab riya, sedangkan bab ini adalah kehendak seseorang, keinginan seseorang dengan amal saleh, amal-amal akhir yang dia lakukan untuk mendapatkan dunia. Bahwa yattabi'ani fil amal li ghairi wajhillah, keduanya terkumpul fil amal li ghairi Allah, pada satu amalan yang dilakukan bukan karena wajah Allah. Sama-sama riya dan irad insan jam di dunia, sama-sama bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lakin yaftariqani, tetapi keduanya itu berbeda. Fianna riya yuradu biya jawa syuhrah, pada riya itu yang diinginkan darinya adalah al-jah, al-jah kedudukan dan syuhrah, kepopuleran, populer. Wa amma talabud dunya fa yuradu bihi at-tama' wal 'arad al-ajil. Adapun talabat dunia pada bab ini yang diinginkan kenangannya adalah tamak, ingin mendapatkan dunia dan keinginan-keinginan yang segera. Ini perbedaannya. Wa wa'adhamu minar riya, dan ini lebih besar perkaranya dibanding dengan riya. Karena kalau orang yang beramal saleh dia menginginkan dunia, maka kebanyakannya terkalahkan keinginannya itu untuk mendapatkan dunia dari amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Sudah terkuasai dalam dirinya setiap amalan saleh yang dia lakukan itu si tujuannya mendapatkan dunia. Beda dengan riya. Kalau riya terkadang pada satu amalan saja, mungkin sholat saja dia, tapi sedekahnya tidak, baca Qur'annya tidak ikhlas, ya ikhlas kepada Allah. Tapi kalau sudah keinginannya itu dunia, maka akan terkalahkan amalannya itu untuk mendapatkan dunia. Maka ini lebih besar perkaranya. Nah, dan disebutkan oleh ulama bahwasanya manusia itu di dalam melakukan sebuah amalan saleh, amalan untuk akhirat, untuk mendapatkan kepentingan dunia, itu terbagi menjadi beberapa macam. Jadi seseorang beramal saleh, melakukan amal saleh, tetapi dari amalan dia lakukan itu untuk mendapatkan tujuan dunia. Nah, ini manusia terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, an yurida bi amalihi as-salih ad-dunya faqat. Jenis yang pertama, seorang yang dia menginginkan dari amal salehnya itu hanya dunia saja, Tidak ada yang lain. Dunia saja yang dia cari, yang dia tuju. Fala yuridu wajh Allah wala thawab fil akhirah. Dia tidak menginginkan wajahnya Allah dan tidak menghendaki pahala di akhirat. Murni dunia. Wa sahibu ala ahwal. Dan pelakunya, orang seperti ini juga ada beberapa keadaan jenis ini. Jenis yang pertama ini juga bermacam-macam keadaannya. Keadaan yang pertama, ayuridu bi islamihi ad-dunya wa amalihi kulliha ad-dunya. Dia menginginkan keislamannya itu dunia, dunia diinginkan. Dan amal-amal yang dia lakukan itu seluruhnya untuk mendapatkan dunia. Ada yang lain, semua dunia, dunia yang ada di pikirannya dunia, sampai ibadah, amalan-amalan akhirah dia lakukan enggak ada sama sekali karena Allah, enggak ada sama sekali karena mendapatkan pahala supaya bisa masuk al-jannah, enggak ada kecuali mendapatkan dunia. Fahada syirkun akbar, maka yang jenis ini syirik akbar. Syirik akbar. Wa huwa minal munafikin. Yang termasuk orang-orang dari kalangan munafikin. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qawm As-Shadid, Syarah Kitab Tauhid. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di juga punya kitab Syarah Kitab Tauhid namanya Al-Qawm As-Shadid. Kata beliau, fa in kanat iradatul abdi kulluha lihadhi al-maqsad, kalau keinginan kehendak seseorang hamba seluruhnya untuk tujuan ini, tujuan dunia, walam yakun lahu iradah liwajhillah wa daril akhirah, dan tidak ada sama sekali baginya keinginan itu mencari memperoleh wajah Allah dan negeri akhirah, fahadha laysa lahu fil akhirati bin nasib, maka ini ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nanti, tidak mendapatkan bagian di akhirat. Orang yang hendaknya keinginannya itu seluruhnya untuk dunia saja, tidak ada sama sekali yang mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, maka orang seperti ini ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Dari amal-amal ibadahnya, sholatnya, ya puasanya, enggak ada nilainya. Yang diberikan pahala oleh Allah. Wahadul amal al-hadul wasfi la yahdur mu'min. Amalan dengan sifat seperti ini adalah muncul pada diri seorang mukmin. Fa'inil mu'min walau kana du'aiful iman la budda ayurida Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirah. Nah, seperti ini tidaklah muncul pada diri seorang mukmin. Kata beliau, karena sungguhnya seorang mukmin sekalipun imannya itu lemah, seorang mukmin sekalipun imannya lemah, mesti dia menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan wajah Allah, menginginkan pahala dari Allah. Wa darul akhirah, demikian juga menginginkan negeri akhirah dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini yang pertama, dari golongan orang yang beramal dan amal salehnya itu dunia saja. Sama sekali, yang pertama ini enggak ada yang lain kecuali dunia. Dan itu di dalam muncul dari seorang mukmin. Seorang mukmin sekalipun imannya lemah, mesti ya dia beribadah itu pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Demikian juga disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Barang siapa yang beramal dari amalannya itu dia menginginkan wajah Allah, dia hanya menginginkan dunia dan perhiasannya, fahadza la yadkhul fi dairatah al-iman, maka ini tidak masuk dalam lingkup ahlul iman. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua dari jenis yang pertama tadi, ayyurul insan bi amal dunya mutlaqan wa wal ghalib ala halihi, seseorang menginginkan dari amalannya itu dunia secara mutlak, wa wal ghalib ala halihi, dan secara keumuman dari keadaannya itu tidak seluruhnya. Kalau yang pertama tadi secara seluruhnya tujuan itu dunia, enggak ada yang lain. Kalau ini mayoritasnya, mayoritas dari niatnya tujuannya itu dunia, maka sebagian mengatakan bahwa ini termasuk juga syirik akbar. Kemudian yang ketiga, ayyul insan jami' dunya faqat ay fi amal min al-a'mal, seseorang menginginkan dari amalnya itu dunia saja, fi amal min al-a'mal, dari satu amal, dari amal-amalnya, tidak semua amalnya, tapi ada dari suatu amal-amal yang dia lakukan itu murni memang dia menginginkan dunia. Misalnya orang yang berjihad fisabilillah untuk mendapatkan dunia. Aw yudarris min ajli al-wazifah, dan orang yang yudarrisu mengajar karena ingin mendapatkan kedudukan jabatan, atau seseorang dia belajar demi untuk madrasahnya atau madrasah keluarganya, atau dia belajar untuk maksab, untuk mata pencaharian. Dia mempelajari Al-Quran supaya mendapatkan kedudukan di sebuah masjid, jadi imam misalnya. Nah, maka model seperti ini disebutkan bahwasanya termasuk juga syirik. Ada yang kan enggak mengapa, enggak berdosa orang tersebut. Kalau dia belajar menuntut ilmu din untuk atau mempelajari Quran supaya jadi imam salat, imam masjid, imam di kampungnya, tidak dia menginginkan dari belajarnya itu untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dalam jenis yang ketiga ini tidak semuanya dari satu dari amal tertentu. Disebutkan bahwa saya juga termasuk syirikan. Ada mengatakan tidak berdosa. Seperti Imam As-Sunani. Ada mengatakan ini termasuk syirik. Inna syirkun. Sebagaimana disebutkan Al-Qayyim. Syekh Muhammad bin Wahab. Syekh Abdurrahman bin Hasan. Dengan berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuril hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun." Hadis dalam bab barang siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, "Nuwaffi ilaihim a'malahum," kami berikan kepada mereka amalnya itu, usahanya itu. Allah Subhanahu wa taala berikan apa cita-citanya di dalam dia berbuat, dia beramal. Karena yang mendapatkan dunia, Allah berikan kepadanya dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak dikurangi. Allah Subhanahu wa taala dapat belajar qiraah biar menjadi imam di kampung, di masjid. Allah berikan jadi imam. Ufi ala dukhasud. Ulaikal ladhina laysalum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirah kecuali an-nar. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman an-nar. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, alla yurida bi'amali wajhallah wala dunya. Dia tidak menghendaki, menginginkan dari amalnya itu amal-amal akhirah, amal saleh, wajhallah wala dunya. Tidak dia menginginkan dari amalnya itu wajhallah, dan juga bukan karena dunia. Tidak ada. Dia beramal saleh bukan karena ingin mendapatkan dunia. Tidak juga dia lakukan itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan akhirah. Enggak. Seperti as-sidqi jujur misalnya, walafu memaafkan. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Man fa'ala hadza aw ghairihi mimma huwa khair fi nafsihi lima fihi min mahabbah lahu la lillah wa la li ghairihi min asy-syuraka fa laysa madmuman." Barang siapa yang melakukan seperti ini atau selainnya, as-sidqi seperti jujur, dia enggak dusta, walaupun dan dia memaafkan, maka dia lakukan amalan seperti ini atau selainnya yang itu khair, amalan kebaikan, karena dia senang kepada amalan tersebut. Ini bukan karena dunia dia ingin cari, bukan juga karena akhirat dia ingin cari, cuma karena mahabbah, senang menjadi orang yang jujur, senang menjadi orang yang senang memaafkan. Apa lukait? Amal-amal kebaikan. Dia senang melakukannya. Karena bukan karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena dunia. Maka kata beliau, "Falaysa madmuman," maka tidak tercela. Tidak tercela seperti ini. Kata beliau tidak tercela. Bahkan terkadang dia diberi pahala. Min anwa' min as-sawab, dari jenis-jenis pahala kepadanya. Kalau sekiranya setiap amal kebaikan tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu tercela. Kalau sekiranya setiap amal kebaikan lam yufalillah, tidak dilakukan untuk mencari wajah Allah, mazmuman dikatakan itu tercela. Lama atamal kaz bihasanati fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada orang kafir dari kebaikannya itu di dunia. Karena orang-orang kafir juga banyak melakukan kebaikan. Ada kebaikan, amal-amal kebaikan. Dia suka menolong, bahkan menolong orang muslim. Ini kebaikan baginya. Dia tidak mendapatkan, ingin mendapatkan wajah Allah, mendapatkan pahala al-kafir. Dan juga dia tidak ingin mendapatkan darul akhirah. Tapi dia senang melakukannya. Maka kalau kesirannya seluruh amalan-amalan kebaikan yang dilakukan bukan karena wajah Allah, termasuk perbuatan yang tercela, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir itu kebaikan di dunia ini. Ini yang jenis yang kedua. Al-Qismu Salim, jenis yang ketiga, ayurida wajah Allah, seorang yang beramal amal saleh, dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, inginkan wajah Allah. Dan ini juga ada beberapa keadaan, ada beberapa keadaan orang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang pertama disebutkan, ayakuna iradatuhu wajh Allah wasilatan. Yang pertama, dia menginginkan dari amalan itu wajh Allah sebagai wasilah, sebagai wasilah, la ghayah, bukan tujuan, tetapi wasilah saja, bukan tujuannya. Wa qasdan li husulil manfaat dunyawiyah, namun niatnya dia, tujuannya dia itu untuk mendapatkan kemanfaatan dunia. Jadi dia ikhlas beramal dari satu amalan, ikhlas karena Allah, tapi jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kemanfaatan dunia. Baja'ala Allah wasilatan ila dhalikal matlub al-adna, bahkan menjadikan Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan tuntutannya, tuntutannya rendah itu, tuntutan dunia. Maka ini menafikan kesempurnaan ikhlas. Maka ini menafikan kesempurnaan yang sudah seseorang. Wahuwa min syirikil asghar, dan termasuk syirik asghar. Kemudian yang kedua, ayurida bi'amali salih wajh Allah, dia menginginkan dari amal salihnya itu wajah Allah, ikhlas. Yang pertama jadi ikhlas, tetapi ikhlasnya itu wasilah saja, bukan tujuan. Tujuan tetap ingin mendapatkan dunia. Yang kedua ini ikhlas dari amal saleh yang dilakukan ikhlas. Lakinnahu la yuridu thawabul ukhrawi, namun dia tidak menginginkan pahala, pahala untuk akhirah. Bahkan yang diinginkan malah kemanfaatan dunia. Seperti kasri mali wa ahli, seperti dijaga hartanya, supaya terjaga hartanya dan keluarganya, supaya tetap diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan itu terus menerus, dan tidak ada keinginannya itu supaya diberi pahala oleh Allah, supaya di akhirat nanti dimasukkan ke dalam jannah. Alatuhimuhu, maka ini enggak penting baginya. Penting dia ikhlas, namun dari keikhlasannya itu ada kemanfaatan yang diinginkan, supaya banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa, keluarga saya dijaga, saya disehatkan oleh Allah, harta saya dijaga, anak-anak saya disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kemanfaatan dunia saja yang diinginkan. Tidak ada supaya nanti yaumul kiamah saya dimasukkan ke dalam jannah, dimudahkan diri Allah di yaumul kiamah, diberi pahala yang banyak. Mungkin ada orang beramal seperti ini. Salatnya ya memang dia ikhlas kepada Allah, tapi tujuannya supaya ada kemanfaatan dunia, supaya nikmat-nikmat Allah dari pada dirinya itu enggak hilang. Jangan dia beribadah kepada Allah ikhlas, supaya ditambah kenikmatannya itu. Itu saja, enggak ada niat thawabul ukhrawi. Qala al-imam ad-da'wah Syekh Muhammad bin Wahab, kata beliau, al-amalu salih, amalan salih alladhi yaf'aluhu kathiru minan nas ibtigha' wajh Allah, yang banyak dilakukan oleh manusia, amal salih yang dilakukan oleh kebanyakan manusia karena mencari wajah Allah, ikhlas. Min salatin wa sadaqatin wa silatin wa ihsanin wa tarki adh-dhulmi wa nahwi dhalik, seperti salat, bersedekah, berbuat ihsan, kebaikan, meninggalkan kezaliman, dan semisal demikian itu. Mimma yaf'alhu al-insan, dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Oh ya, terukuh atau dia meninggalkannya. Khalisan lillah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Salatnya, puasanya, sedekahnya, perbuatan baiknya, itu dia lakukan ikhlas karena Allah. Tidak berbuat zalim, meninggalkan maksiat, ikhlas. Lakin la yuridu bihi thawab al-akhirah, namun dia tidak menginginkannya untuk mendapatkan pahala di akhirah. Dunia saja berarti. Innama yuridu an yujazihillahu bihifdhi malihi wa tanmiyatihi aw hifdhi ahlihi wa iyalihi aw idamati ni'am alaihim. Hanya saja dia menginginkan dari dia melakukan amal saleh tersebut ikhlas agar Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan penjagaan kepada hartanya, supaya hartanya tumbuh berkembang, beruntung terus, atau dijaga keluarganya, atau terus menerusnya kenikmatan padanya. Wala hamma lahu fi talabil jannah, walharab minan nar, tidak ada himmahnya itu, tidak ada tujuannya, niatnya untuk mengharapkan jannah dan takut dari an-nar. Enggak, hanya penjagaan dunia saja yang diinginkan. Fahada qad yu'ta thawab amalihi fid dunya. Maka yang seperti ini kata Syekh, qad yu'ta thawab amalihi, kadang-kadang dia diberi pahala dari amalnya di dunia. Ya, diberi apa yang dia keninginkan itu, dijaga hartanya oleh Allah, kenikmatannya terus-terus diberi oleh Allah. Walaysa lahu fil akhirah min nasib, namun dia tidak mendapatkan bagian di akhirat, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Salatnya, puasanya, ibadahnya ikhlas, tetapi untuk kepentingan dunia. Enggak ada sama sekali keinginannya untuk mendapatkan akhirat. Maka di yaumul kiamah mendapatkan bagian. Nah, kemudian yang ketiga, jadi kita nanti bisa mengukur diri kita, saya ini beramal untuk apa, tujuan saya beramal apa, keinginan saya masuk di mana kita di poin-poin ini. Yang ketiga, antakuna iradat wajh Allah ghayatuhu wa qasduhu, ghayatahu wa qasdahu wal manfaat dunia tab'an. Seorang itu irodahnya dari melakukan amal saleh karena Allah azza wajal, keinginannya, kehendaknya dari amal saleh mendapatkan wajah Allah, ikhlas, ghayatu wa qasduhu, merupakan puncak dan tujuannya dari amal salehnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak dan tujuannya adalah ikhlas, bukanlah sebagai wasilah, tetapi ini tujuannya memang ikhlas karena Allah dia beribadah. Wal manfaat dunia taban, adapun kemanfaatan dunia itu mengikut. Wahyalah wa, dan yang demikian juga ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, ayyakuna al-amalu salih qad dhakara asy-syari'u fihi manfaah dunyawiyah. Bahwasanya amal saleh, amal saleh itu yang dilakukan asy-syari', Allah Subhanahu wa ta'ala atau rasulnya menyebutkannya bahwasanya ada manfaat dunia yang didapat dari amalan tersebut. Qal ghanimah liman jahada, seperti mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang bagi orang yang berjihad. Ini disebutkan oleh Allah Rasul, ghanimah ketika melawan orang kafir, mengalahkan orang kafir dalam perang jabi sabilillah, mendapatkan harta yang banyak lalu dibagi-bagi ke pasukan. Ini disebutkan kemanfaatan dunia yang didapat dari jihad, dapatkan ghanimah. Atau man wasala rahimah liyabsutu lahu birizkihi, atau orang yang menyambung silaturahim, menyambung kerabat, menyambung dengan orang tuanya, dengan saudaranya silaturahmi, rajin dia silaturahmi ke kerabat-kerabatnya. Dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada manfaat dunia yang mengikuti amal saleh tersebut. Liyabsutlahu fi rizqihi, agar supaya dibentangkan atau dimudahkan rezeki baginya. Falaysa fi'luhu syirkan, maka perbuatannya ini bukan termasuk kesyirikan. Bukan termasuk kesyirikan. Karena bukan itu yang dia inginkan menjadi tujuannya. Bukan dia berjihad tujuannya ingin mendapatkan ghanimah. Hanya mengikut saja. Dia tujuannya adalah amal saleh. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menyambung silaturahim. Karena itu diperintahkan, dianjurkan. Adapun kemanfaatan duniawiya dari silaturahim itu supaya diluas dengan rezekinya, karena memang itu disebutkan, tetap dia menginginkan adanya dimudahkan rezekinya, tetapi bukan menjadi tujuan utama dia menyambung silaturahim. Tujuan saya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap menginginkan ada dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Karena disebut dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Muslim, man sarra ay yubsad lahu fi rizqihi wa yunsha'u lahu fi ajalihi fi umrihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan ini disebutkan kemanfaatan duniawiya yang mengikut dengan seseorang menyambung hubungan dengan kerabatnya. Ada kemanfaatan yang disebutkan. Maka dia menginginkan kemanfaatan itu. Dia ingin supaya rezekinya lancar. Maka dia sambung silaturahim. Tetapi bukan tujuan utamanya dibentangkan rezeki. Tetap tujuan utamanya adalah silaturahim. Ikhlas, perintah, anjuran. Namun dia tetap menginginkan, ada keinginan untuk mendapatkan atau dimudahkan rezeki. Maka ini bukanlah kesyirikan, termasuk kesyirikan. Dan tidak dosa padanya. Walakin ajruhu laysa bil kamil, namun ajarnya tidak sempurna. Beda orang yang ingin menyambung silaturahim atau dia sambung silaturahimnya, dia tidak menginginkan supaya dibentangkan rezekinya. Dia lakukan itu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjihad melawan orang kafir semata-mata karena li'la'i kalimatillah, ingin menegakkan kalimat Allah. Tidak ada niatnya saya ingin mendapatkan ghanimah nanti ketika berperang. Beda. Kalau ada keinginan seperti ini, keinginan mendapatkan manfaat duniawi, ajarnya itu laisa bikamil, enggak sempurna. Enggak seperti orang yang menyambung silaturahim murni. Tidak ada keinginannya supaya rezekinya dimudahkan. Nah, dan ini pendapat dari sebagian ulama, Ibnu Jarir, Asy-Syatibi, Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan Rasulullah, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsau lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang atau ingin atau cinta untuk dibentangkan, dilapangkan baginya rezekinya, wa yunsau lahu bi atharihi ay bi umrihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasul rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Demikian juga dalam masalah berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Muslim disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah, ma min ghaziyah." Tidaklah seorang berperang, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, "fayusibunal ghanimah illa ta'ajjalu thulutsa ajrihim min al-akhirah." Lalu dia mendapatkan ghanimah, ada keinginan mendapatkan ghanimah, kecuali ta'ajjalu, disegerakan baginya sepertiga pahala mereka dari akhirat. Disegerakan di dunia, berarti ajarnya berkurang, ajarnya berkurang. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi ini, ya, dia menghendaki dari amal saleh yang dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, dan itu merupakan tujuannya dia. Tujuan utamanya. Adapun kemanfaatan dunia itu mengikuti, dan dia pun ingin mendapatkannya, ingin mendapatkannya. Maka tidak dosa, bukan kesyirikan, cuma ajarnya enggak sempurna, karena ada embel-embel dia dunia yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, ayakun amal as-salih lam yadhkur fi syari' manfaat dunyawi. Amal as-salih yang dia lakukan tersebut tidak disebutkan oleh syari', oleh Allah dan Rasulnya tentang kemanfaatan duniawianya. Tidak ada. Yang pertama tadi ada disebutkan. Kalau ini tidak ada. Nah, kata Syekh Saleh Syekh Saleh Ibn Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, "Wal a'mal allati ya'maluha al-'abdu wa yastahdiru fiha thawab ad-dunya ala qismayni." Kata beliau, amal-amal yang seorang hamba mengamalkannya, "wa yastahdiru fiha thawab ad-dunya," dan istihdar dia menghadirkan dalam niatnya itu untuk mendapatkan thawab ad-dunya, balasan dunia. Balasan dunia ala kismin. Dia menginginkan dari amal-amal itu juga dunia. Ala kismin ini ada dua. Yang pertama, ayakuna al-amal alladhi amilahu wa sahdara fihi ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة. ولم يراقب الشر فيه بذكر ثواب الدنيا. Yaitu yang pertama, ayakun amal, bahwasanya amalan yang dia kerjakan, dia lakukan itu, wasdara fiha, fihi thawab ad-dunya wa aradahu, dan disebutkan, nah, padanya thawab ad-dunya, bagian dari dunia, wa aradahu, dan dia menginginkannya, wa lam yurid thawab al-akhirah, dan dia tidak menginginkan pahala akhirah. Dia tidak menginginkan pahala akhirah. Wa lam yuraghib asy-syarr fihi bi dzikri thawab ad-dunya, dan syarat ini tidaklah mendorong, memberikan dorongan, bizikri thawab ad-dunya, padanya dengan menyebutkan bagian dari dunia seperti salat dan siam, seperti salat dan puasa, dan yang semisalnya dari amalan-amalan ketaatan. Fahada, maka ini la yajuz lahu ayurida bihi ad-dunya, tidaklah boleh baginya untuk menginginkan dari amal seperti ini dunia. Walau arada bihi ad-dunya fa innahu musyriku dzalika syirk, kalau dia menginginkan dunia dari amalan-amalan ini, maka sungguhnya dia termasuk musyrik. Dzalika syirk, termasuk dari kesyirikan, termasuk dari kesyirikan. Kalau yang pertama tadi disebutkan memang kemanfaatan duniawinya, kemanfaatan didapatkan dari amalan saleh tersebut. Kalau yang kedua ini tidak disebutkan syariat manfaat duniawinya, tapi ada orang melakukannya, amal saleh tersebut, dia ingin mendapatkan kemanfaatan dunia juga, ingin mendapatkan kemanfaatan dunia, dan syariat di dalam memberikan tergib, dorongan di dalam amalan tersebut untuk mendapatkan masalah dunia, enggak ada dorongannya, maka tidak boleh seorang melakukannya amalan salat tersebut yang dibarengi dengan keinginan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, misalnya puasa. Puasa karena dia gemuk, ingin menguruskan badannya. Kalau bisa puasa aja, dia nggak makan. Dia puasanya tetap puasanya karena ya ada karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, dia juga mengharapkan kemaslahatan bagi dirinya supaya bisa turun berat badannya. Dan ini juga banyak melakukan. Kalau enggak puasa, banyak makan dia, tambah berat badannya. Atau sholat misalnya, ya dia perbanyak sholat, perlama sujudnya dalam sholat. Dan dia ingin kemaslahatan supaya otaknya atau pembuluh darahnya itu jadi sehat, bisa terbiasa menahan beban. Kalau sujud banyak darah mengalir ke sana ke otak, sehingga nanti otaknya itu sudah terbiasa menerima tekanan yang tinggi. Ada manfaat kesehatan dalam sholat itu. Hanya manfaat kesehatan memang. Ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang orang melakukannya ya ikhlas juga, tapi ya di samping itu dia mengharapkan kemaslahatan dunia. Tetapi tidak disebutkan dalam syariat, tidak disebut oleh Allah dan Rasulnya ini kemaslahatan yang mengikuti. Beda kalau tadi orang menyambung silaturahim, dia menginginkan supaya rezekinya diperlancar, maka ini tidak termasuk syirik, tidak dosa, karena disebutkan. Nah, memang itu kemanfaatan, kemaslahatan yang mengikuti dari amalan tersebut. Tapi kalau tidak disebutkan, lalu orang melakukannya karena ingin mendapatkan juga kemaslahatan dunia, maka termasuk syirik, syirik asghar. Walbidin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara tafsil penjelasan dari 6 aqsam iradil insan bi amri dunia, macam-macam dari keinginan manusia, kehendak manusia, dari amalannya, amalan saleh yang dia lakukan ini untuk mendapatkan dunia, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.